الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستلا الشيخ حفظه الله وموجه الله سبحانه وتعالى برسكسر من دوا كلمة شهادة ومدين برسلامة كبر نبي صلى الله عليه وسلم dan juga kepada para sahabatnya dan keluarganya. Beliau mengatakan, amma ba'd. Fahayyakumullah jami'an ikhwani wa akhawati al-hadirina wal mustami'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kalian, saudara-saudaraku yang laki-laki dan wanita yang hadir ataupun yang mendengar streaming. Wa ahmadullah alladhi yassara li ziyaratakum للمره الثانيه واللقاء بكم. Dan saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan saya untuk bertemu dengan kalian untuk kedua kalinya. Di hadha al-masjid, masjid Uthib al-Utaybi fi jazirati Ambon, jazah Allah banihi was-sa'i fihi khaira. Di masjid ini, Masjid Musib Al-Utaybi di Jazirah Ambon, di Pulau Ambon, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi orang yang telah membangun masjid ini. Wa nahnu fi hadhihi al-lailah bain maghrib wa isha, lailat al-arba'a al-thamin wal-ishrin. Dan kita di malam ini, malam Rabu, tanggal 22. Al-thamin wal-ishirin min syahr Jumada al-ula min Thamin. Malam 28 dari Jumada al-ula. Am 1447 lil-hijrah. Tahun 1447 hijriah. وهذه اللقاءات والزيارات من نعم الله وفضله. Dan pertemuan-pertemuan seperti ini juga ziarah-ziarah seperti ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah. وهي من اسباب الدلاله على الخير. Dan ini termasuk sebab-sebab memberikan petunjuk kepada kebaikan. والتعاون على البر والتقوى dan saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. والتعارف بين المؤمنين بين المسلمين dan saling mengenal di antara kaum mukminin dan di antara kalangan kaum muslimin. فهذا الدين العظيم maka ini agama yang mulia. جمع الله به الناس على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم. Allah Subhanahu wa taala mempersatukan manusia dengan agama ini walaupun berbeda lisan mereka dan bahasa mereka. Wa ala ikhtilafi ajnasihim wa alwanihim wa buldanihim. Dan di atas perbedaan jenis-jenis mereka dan juga negeri-negeri mereka. فالدين الذي يدين به أخوك في الشرق أو في الغرب هو الدين الذي أنت تدين به ومطالب به. Dan agama yang saudaramu di timur atau di barat yang dia beragama dengannya itulah agamamu yang kamu dituntut untuk menegakkannya. فدين الله جل وعلا واحد. Agama Allah itu satu. لا فرق بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى. Tidak ada perbedaan antara orang Arab ataukah bukan Arab kecuali dengan ketakwaan. قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي. Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, tidak ada keutamaan atau kelebihan dan orang Arab terhadap orang Ajam yang bukan Arab. Wala li ahmar ala aswad illa bittaqwa. Tidak merah terhadap yang hitam kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Kalian semua berasal dari Adam dan Adam itu tercipta dari tanah. Waqala jalla wa ala inna akramakum 'inda Allah atqakum. Dan Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Wa qad ikhtara Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam aqwaman min lughatin mukhtalifah wa ajnasin mukhtalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang memiliki bahasa yang berbeda dan jenis atau bangsa yang berbeda. فَمِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى اخْتِلَافِ قَبَائِلِهِمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهَا. Di antara mereka ada dari bangsa Arab yang juga mereka berbeda pada suku Qabilah, ada yang Quraisy dan ada yang bukan Quraisy. وَمِنْهُمْ الْفَارِسِي كَسَلْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضَاهُ. Dan di antara mereka ada dari bangsa Persia seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa minhum Al-Habashi ka Bilal ibn Rabah muadzin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahad as-sabiqin al-awwalin. Dan di antara mereka ada dari orang Habasyah, orang Afrika seperti Bilal ibn Rabah, tukang adzannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga salah satu dari antara para sahabat yang terdahulu masuk ke dalam Islam. Waqad kana amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab thani al-khulafa wa khair hadhihi al-ummah ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar. Dan dahulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua dan orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kana yaqul Abu Bakr sayyiduna wa a'taq sayyidana, ya'ni Bilalan. Beliau berkata, Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu adalah sayyid, pemimpin kami, dan dia telah memerdekakan pemimpin kami yaitu Bilal ibn Rabah. لأن بلالا رضي الله عنه كان أسبق إلى الإسلام من عمر وإن كان عمر بعد Karena Bilal lebih dahulu masuk ke dalam Islam dibanding Umar bin Khattab, walaupun setelah itu Umar bin Khattab lebih mulia daripada Bilal bin Rabah. وكان من أصحابه الرجال والنساء والأغنياء والفقراء. Dan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat kalangan lelaki dan sahabiyah dari kalangan wanita, ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Kulluhum jama'ahum Allah ala dinin wahid wattiba'i nabiyyin wahid. Mereka semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk atas agama yang satu. Innama farraqan al-bid'u wal-ahwa. Hanyalah yang memecah belah manusia adalah perkara-perkara bid'ah dan hawa nafsu manusia. Wat-tanafusu 'ala ad-dunya. Dan juga mereka bercerai-berai dikarenakan saling berlomba untuk mendapatkan dunia. Wal-'asabiyyat at-ta'assubat lil-ajnasi wal-lughati wal-buldan. Dan juga yang mencerai-beraikan mereka adalah fanatisme terhadap jenis, terhadap negeri dan terhadap bahasa. فَإِذَا تَجَنَّبُوا ذَلِكَ. Maka jika manusia mereka menjauhkan diri mereka dari perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan tersebut. وَسَلِمُوا مِنْ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ. Dan mereka selamat, mereka bersih dari tiga sebab-sebab tersebut. اجتمعوا على هذا الدين الذي جمع الله به الصحابة والسابقين. Maka niscaya mereka akan bersatu di atas agama yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat berkumpul di atasnya. وحققوا ما امرهم الله به واحبوا منهم من الاجتماع على الدين. Dan mereka telah mewujudkan apa yang Allah Subhanahu hidupnya dan yang Allah cintai mereka untuk melakukannya, yaitu bersatu di Allah. Khudrahan atas. Wa hadha huwa i'tisam bihabli alladhi amarna bih. Inilah pegang dengan agama كما قال واعتصموا بحبل ولا تفرقوا حبل الله هو دينه هو الكتاب كان عليه الصحابة. Bagaimana Allah Taala berdarilah kalian dengan tali agama wahablullah tali Allah azza wa jalla ditafsirkan itu Allah Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para sahabat. وعنوان كلمتي إليكم هذه الليلة dan tema muhadarah saya bersama kalian pada malam hari ini هي عن العلم وأثر في الاعتصام بالكتاب والسنة والثبات على الحق. Yaitu tema tentang keutamaan menuntut ilmu dan juga pengaruh positifnya untuk istiqamah dan kokoh di atas kebenaran. Wala syak anna hadzal mawdu'a muhimmun. Dan tidak diragukan bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasan yang penting. Li ta'alluqihi bi sa'adatil 'abd fid dunya wal akhirah. Karena tema ini dia terkait dengan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirah. Ala wa huwa al-i'tisam bil kitab was sunnah was sabat 'alayhima. Yaitu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan tetap kokoh di atas keduanya. Faqul ikhwani wa akhawati al-kiram hafizakumullah. Maka saya berkata, wahai saudara-saudaraku dan saudari-saudaraku, semoga Allah merahmati kalian. Atahaddatsu ilaikum fi hadha bi umurin mukhtasara. Saya akan berbicara bersama kalian tentang tema ini pada beberapa perkara yang akan saya ringkas. Hatta yashula alaikum kitabatuha wa fahmuha. Sehingga mudah bagi kalian untuk menulisnya dan memahaminya. Wa hatta la ashuq ala asy-syekh al-ustadz al-mutarjim. Dan agar saya tidak memberatkan orang yang menerjemahkannya. Wa nuhafidhu ala sawtihi lil ayyam al-baqiyah wa durusi ma'a ikhwani. Maksudnya lanjut terus. Al-amr al-awwal. Perkara yang pertama, Allah jalla wa 'az amarna bil-i'tisami bihi huwa subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang dengan tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala jalla wa 'ala fa aqimu ssalata wa atu zakata wa'tasimu billah. Maka Allah berfirman, tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat dan berpeganglah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia Allah adalah maula kalian dan Allah itu sebaik-baik maula, pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-i'tisamu bihi subhanahu ibadatuhu wahdah. Berpegang dengan Allah azza wa jalla itu adalah sebuah ibadah. Kama qala ta'ala wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a. Sebagaimana Allah berfirman, beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'tisamu bihi huwa al-isti'anah bihi wahdahu fi jami'il umur. Makna berpegang dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu al-isti'anah, meminta tolong kepada Allah pada semua perkara-perkara. Allati yahtajuha al-'abdu wa la yaqdiru 'alayha illa Allah. Yang mana hal itu sangat dibutuhkan oleh seorang hamba dan tidak akan mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bal aqul al-isti'anatu billahi fi jami'i umurika. Bahkan saya berkata, meminta tolong kepada Allah, al-isti'anah billah, pada semua urusanmu, أمورك الدينية والدنيوية. فركارا أرسل أجمعوا دل أرسل دنيام. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الله برفرمان kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta tolong. والاستعانة به تعالى من عبادته. Dan beristianah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas pada wasiatnya kepada Ibnu Abbas, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta tolong maka minta tolonglah kepada Allah azza wa jalla. Wa yajuz al-isti'anatu bil makhluqi al-hadir al-qadir. Dan boleh meminta tolong kepada makhluk yang dia itu ada, dia hadir dan dia mampu untuk melakukannya. Fi ma yaqdiru fi, pada perkara yang dia mampu makhluk itu untuk melakukannya. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Al-i'tisam billah at-tawakkul ilaihi subhanah. Berpegang dengan Allah juga bermakna bertawakal, bersandar kepada Allah. Fi jalbil manafi'i dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Dalam memperoleh manfaat agama dan juga manfaat dunia. Wa daf'i ma yadhurruka fi dinik wa dunyak wa akhiratik. Dan dalam mencegah perkara yang membahayakanmu dalam perkara dunia atau perkara akhirat. Ma'a 'amalika bil asbab allati syuri'at laka wa lam yuharrimha asy-syar'u. Bersamaan kamu juga melakukan perkara-perkara ikhtiar yang disyariatkan untukmu dan tidak dilarang darinya. Wal i'tisam billah ta'alluq qalbika bih. Dan berpegang dengan Allah Azza wa Jalla juga bermakna hatimu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarki at-ta'alluq bi ghairihi. Dan kamu meninggalkan, menggantungkan hatimu kepada selain Allah. Fa innahu man ta'allaqa bi syai'in ghaira Allah wukila ilayhi. Maka barang siapa yang dia itu menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka dia akan diserahkan kepada makhluk tersebut. Al-amru tsani, perkara yang kedua, la afwan, wa min al-adillati aidan 'ala al-amr al-awwal, termasuk dalil untuk perkara yang pertama ini, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ammal ladzina amanu bi-ubih. Dan ada pun orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan berpegang dengan Allah Azza wa Jalla. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan mereka pada rahmat Allah dan keutamaannya. Wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada mereka menuju Allah berupa jalan yang lurus. Famin thawab الاعتصام بالله الهداية إلى الطريق المستقيم. Di antara pahala atau balasan berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seseorang diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. قال الله عز وجل في الحديث القدسي. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. كما رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi kullukum dal illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah dariku. Wa anta tas'alu Allah fi kulli rak'atin fa taqul ihdina as-siratal mustaqim. Dan anda meminta kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap rakaat, yaitu pada firman Allah, berikanlah kepada kami petunjuk menuju jalan yang lurus. Wa qawlu ihdina yatadamman thalathat umur. Firman Allah, ihdina, berikanlah petunjuk kepada kami, terkandung di dalamnya tiga perkara. Alimna min dinika ma najhal. Berikanlah ilmu, ajarkanlah kepada kami ilmu dari perkara agama yang tidak kami ketahui. Wa alimna ma fihi manafi'una ad-diniyya wa ad-dunyawiyya. Dan ajarkanlah kepada kami perkara yang di dalamnya ada manfaat bagi kami dalam perkara agama dan perkara dunia. Kama qala ta'ala, Allahu alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah lah yang memberikan kepada makhluknya segala sesuatu yang Dia cipta, dan Allah yang kemudian memberikan petunjuk. Ats-tsani ihdina ay waffiqna lil 'amali bima ta'allamna. Makna yang kedua yaitu berikanlah petunjuk kepada kami, taufik agar kami bisa mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Wal 'amal bima fihi maslahatuna wa yadfa'u 'anna al mafasid fid dunya wal akhirah. Yaitu amalan yang padanya terdapat manfaat bagi kami dan mencegah dari mara bahaya dunia dan akhirat. Al-ma'na ats-tsalits ihdina ay tsabbitna 'ala ma taqaddam min al-'ilmi bil-haqq wal-'amal bih. Makna yang ketiga dari firman Allah ihdina, berikan petunjuk kepada kami, adalah makna kokokkanlah kami di atas apa yang telah kamu berikan kepada kami hidayah berupa ilmu dan amal. وقال الله عز وجل دل الله سبحانه وتعالى برفرمن في بيان أن الاعتصام به هو النجاة وهو سنة برتقل dengan الله سبحانه وتعالى merupakan jalan keselamatan. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka tempatnya di neraka yang paling dalam. إلا الذين تابوا. Kecuali orang-orang yang bertaubat. وأصلحوا. Yang membuat perbaikan. واعتصموا بالله. Dan orang-orang yang mereka berpegang dengan Allah Azza wa Jalla. وأخلصوا دينهم لله. Dan mengikhlaskan agama mereka untuk Allah. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Maka mereka lah yang bersama orang-orang yang beriman. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar untuk orang-orang yang beriman. الأمر الثاني. Perkara yang kedua. أَنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ. Allah memerintahkan kita untuk berpegang dengan tali Allah. Faqal wa'tasimu bihablillah jami'a. Allah berfirman, berpeganglah kalian dengan tali agama Allah semuanya. Fala yasa'u ahadan an yakhruja 'anil kitabi was sunnah. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk keluar meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Idza kana 'aliman bihima aw وَقَادِرًا عَلَى الْعَمَلِ. Jika orang tersebut dia mengenal Al-Quran dan Sunnah dan dia mampu untuk beramal dengan. أَمَّا الْجَاهِلُ فِي الْحُكْمِ فَمَعْذُورٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعِلْمُ. Adapun orang yang bodoh, yang jahil, maka dia diberikan udur sampai ditegakkannya atau sampai kepadanya al-ilmu. وَمَنْ عَلِمَ وَهُوَ عَاجِزٌ غَيْرُ قَادِرٌ فَمَعْذُورٌ. Dan barang siapa yang dia telah mengetahui, berilmu, tetapi dia tidak mampu untuk beramal, maka dia pun diberikan udzur. Qala ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa minal qawa'idil fiqhiyya muqarrara inda ahlil ilm. Dan di antara kaidah-kaidah fiqhiyya yang tetap menurut para ulama. Wa adillatuha kathiratun minal kitab was sunnah. Yang mana dalil-dalilnya sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Annahu la wajiba ma'al ajzi wala harama inda darura. Kaidah yang berbunyi, tidak ada perkara yang wajib bagi seseorang jika dia tidak mampu melakukannya, dan tidak ada perkara yang haram jika seseorang dia dalam keadaan darurat. Wa minal qawa'idil fiqhiyyatil kubra fil fiqh al-islami. Dan di antara kaidah-kaidah fikih yang besar dalam fikih agama Islam, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Kondisi darurat itu membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Wa tahtaha qa'idatun ad-dararu yuzal. Dan di bawah kaidah tersebut ada kaidah yang lain yang berbunyi bahwasanya darurat itu harus dihilangkan, diangkat. La darara wa la dirar kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melakukan darar bahaya kepada orang dan juga tidak boleh kita membahayakan diri kita sendiri sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Wa kadzalik ad-darurah tuqaddaru biqadriha. Demikian pula darurat itu disesuaikan dengan kadarnya. Wa hadza min rahmatillahi bi'ibadihi. Ini termasuk bentuk kasih sayang Allah dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala wa taqaddas yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Sebagaimana Allah berfirman, Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Wa qala ta'ala ma ja'ala 'alaykum fi ad-din min haraj. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah tidak menjadikan agama kalian itu perkara yang susah. Fa kullu man 'alima wa qadir fa wajaba 'alayhi ittiba' al-kitab was-sunnah. Maka wajib bagi orang yang dia mengetahui dan dia mampu, wajib baginya untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Fi kulli ad-din. Pada semua perkara agama. فلا يسع شيخا طريقة ولا عالما أن يخرج عن الكتاب والسنة. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun, apakah dia syekh sebuah tarekat ataupun seorang alim, keluar dari Al-Quran dan Sunnah. كما يدعي ذلك بعض أهل الضلال. Sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang-orang yang tersesat. فيتركون الكتاب والسنة عالمين متعمدين. Mereka meninggalkan tidak beramal dengan Al-Quran dan Sunnah dalam keadaan mereka sengaja melakukannya. ولتركهم أسباب كثيرة لا أطيل بذكرها الآن. Dan perkara tersebut, perbuatan mereka itu disebabkan beberapa sebab yang tidak akan saya menjelaskannya dengan panjang. لما أمرنا الله بالاعتصام بحبله تعالى. Tatkala Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk berpegang dengan tali agama Allah. تنوعت عبارات أئمة التفسير في تفسير حبل الله. Maka para ulama salaf mereka berbeda-beda ungkapannya dalam menafsirkan tali agama Allah Azza wa Jal. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره حبل الله القرآن. Ibn Mas'ud menafsirkan bahwasanya tali Allah adalah Al-Quran. وجاء حبل الله الإسلام. Dan ada juga mentafsirkan tali Allah adalah agama Islam. Wajah hablullah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibah Abu Bakr wa Umar ma kana alaih. Ada mentafsirkan tali Allah adalah Rasulullah dan dua sahabatnya Abu Bakr dan Umar. Fakulluhu haq. Semua ungkapan tersebut adalah benar. Yajma'uhu al-i'tisamu bil kitab wa sunnah. Yang mana dikumpulkan dalam satu makna yaitu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةِ مِنَ التَّمَسُّكُ وَالْإِعْتِصَامِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةِ. Dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah untuk berpegang dan berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِي كِتَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab yang diberi judul oleh Imam Al-Bukhari Kitab Al-I'tisam. Fihi jumlatun 'azima min al-abwab wal ahadith ad-dalla 'ala dhalik. Terdapat sekian banyak bab dan juga dalil-dalil yang menunjukkan tentang perkara i'tisam, berpegang teguh. Wa hakadha lil Imam Al-Baghawi fi kitabih Syarh As-Sunnah. Demikian pula Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarh As-Sunnah. باب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. ولما رتب بعض العلماء المتأخرين وهو محمد عابد السندي المدني مسند الإمام الشافعي. لما رتب بعض العلماء المتأخرين. تذكر sebagian ulama sekarang ini mereka membuat bab. رتبوا مسند الإمام أو رتب مسند الإمام الشافعي على الأبواب والكتب. mereka menyusun musnadnya Imam Syafi'i sesuai dengan kitab-kitab. Kadzalika ja'ala kitab al-i'tisam bil kitab was-sunnah. Mereka juga membuat dalam musnad Syafi'i tersebut kitab yang namanya kitab al-i'tisam, berpegang dengan Al-Qur'an as-sunnah. Al-i'tisam bil kitab was-sunnah najatun. Al-i'tisam dengan Al-Qur'an dan sunnah merupakan jalan keselamatan. Najatun min madza? Keselamatan dari apa? Najatun min al-wuqu'i fil bid'i wal ahwa. Keselamatan dari terjatuh pada perkara bid'ah dan hawa nafsu. Najatun min al-wuqu'i fil fitani. Keselamatan dari terjatuh pada fitnah-fitnah. Najatun min al-'adzab fi ad-dunya wa fil akhirah. Keselamatan dari siksaan, dari azab di dunia dan di akhirat. وقد روى الإمام الدارمي بسند صحيح عن الإمام الزهري رحمه الله. دل الإمام الدارمي طلع رواية كان من سند صحيح. دل الإمام الزهري رحمه الله. قال كان علماؤنا ما كان من مضى من علمائنا يقولون. كتى الزهري بواسطة para ulama kami yang telah berlalu meninggal dahulu mereka berkata. التمسك بالسنة نجات. Berpegang teguh dengan sunnah merupakan sebuah keselamatan. وعلماء الذين يعنيهم هم الصحابة وكبار التابعين. Dan para ulama yang dimaksud oleh Imam Az-Zuhri adalah para sahabat dan kibar tabi'in. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أخبر أن التمسك بسنته وسنة أصحابه نجاة من الفرق والاختلاف. Dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya berpegang al-ittisam dengan sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya merupakan keselamatan dari fitnah-fitnah. كما في حديث العرباض بن سارية قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah sahabatku para khulafaur rasyidin. Ma ay ilzamu sunnati wa sunnatil khulafa. Ai, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa. Thumma akkada al-amr biqawlih tamassaku biha. Kemudian Rasulullah menegaskan kembali tamassak, berpegang teguhlah dengannya. Thumma akkada al-amr biqawlih wa'addu 'alayha bin-nawajidh. Kemudian beliau menegaskan kembali agar menggigit, kita menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kita. لماذا هذا التأكيد؟ Kenapa Rasul menegaskan kemudian menegaskan dan menegaskan؟ قال صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fitnah di akhir zaman, orang yang berpegang teguh dengan agamanya adalah seperti orang yang dia menggenggam bara api. وفي حديث حسنه بعض أهل العلم قال للمتمسك يومئذ أي في آخر الزمان بما أنتم عليه أجر 50. Dan di dalam hadis yang lain yang mana para ulama للمتمسك بما أنتم بمثل ما أنتم عليه أجر 50. Hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang berpegang teguh di zaman itu maka dia mempunyai pahala 50 kali dilipat gandakan. La ilaha illallah. Wal adillatu ala thumma akkada sallallahu alaihi wasallam hadha al amr biqaul bit tahdhir biqaulih wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Rasulullah menegaskan kembali perkara tersebut dengan mentahdhir, memperingatkan dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara muhdats. هذا يدل على أن التمسك بسنته عند البدع والاختلاف أمر شاق. Ini menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan as-sunnah ketika terjadi fitnah adalah perkara yang berat. Lakinnahu yasirun sahlun ala man yassarahu Allahu alaihi. Namun akan menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hadha kulluhu la sabila lana ilaihi illa bil ilm. Dan semua yang kita sebutkan tadi tidak ada jalan kepadanya kecuali dengan al-ilmu. Fana'rifu wa nata'allam ma huwa min sunnati fanatamassak bih wa ma laysa min sunnati fanajtanibah. Maka kita belajar dan kita mengetahui apa yang itu merupakan sunnah, maka kita berpegang dengannya, berpegang teguh dengannya, dan yang bukan dari sunnah maka kita menjauh darinya. Wa bil ilm na'rifu ma huwa min sunnati as-sahabah fanatamassaku bihi wa na'tasim wa ma laysa min sunnatihim wa in ahdathahu man ja'a ba'dahum tarakna. Demikian pula dengan ilmu kita mengetahui sunnah para sahabat, maka kita mengamalkannya dan berpegang dengannya, dan yang tidak termasuk dari sunnah para sahabat walaupun dibuat oleh orang-orang yang datang setelah mereka, maka kita menjauh darinya. Fatuhakamu آراء الناس وعقائدهم ومذاهبهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. Maka pendapat-pendapat manusia dan juga akidah-akidah mereka, juga madhab-madhab mereka, maka ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga ditimbang dengan Sunnahnya para Sahabat. وكما أن العلم هو الطريق للتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة. Dan sebagaimana ilmu itu merupakan jalan untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. فَإِنَّ الْعِلْمَ سَبَبٌ وَطَرِيقٌ لِلْخَيْرِيَةِ. Maka ilmu itu merupakan sebab dan jalan menuju kebaikan-kebaikan. كَيْفَ ذَلِكَ. Bagaimana itu? الجواب. Jawabannya, الله جل وعلا قال عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. Allah berfirman tentang umat ini, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. تأمرون بالمعروف. Kalian mengajak atau memerintahkan perkara kebaikan. وتنهون عن المنكر. Melarang dari kemungkaran. وتؤمنون بالله. Kalian beriman kepada Allah. وهذه الثلاث لا تكون إلا بالعلم الذي أوحاه الله. Tiga perkara ini tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan ilmu yang diwahyukan oleh Allah. فقبل أن تأمر بشيء لا بد أن تعلم أنه من المعروف الذي أمر الله به ورسوله. Maka sebelum kamu memerintahkan sesuatu, kamu harus tahu bahwasanya perkara itu adalah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. وأنه مما كان عليه الصحابة اعتقادا أو عملا. Dan perkara itu dahulu para sahabat berada di atasnya, akidah ataupun amalan. فلا يجوز لك أن تأمر بشيء قبل أن تعلم أنه من المعروف بدين الله. Maka tidak diperbolehkan bagimu memerintahkan sesuatu sebelum kamu mengetahuinya bahwasanya itu adalah kebaikan dalam agama Allah. لا تتبع في ذلك ما عليه الآباء والأجداد وعادة الناس. Kamu tidak boleh membebek pada perkara demikian sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan orang tua dan adat manusia. أو ما قاله فلان أو عليه مذهب فلان. Atau berdasarkan pendapat diucapkan oleh seorang fulan atau madhab fulan. فالمعروف هو ما عرف حسنه شرعا من الواجبات والمستحبات. Perkara yang baik adalah perkara yang secara syariat diketahui kebaikannya dari perkara yang wajib atau perkara yang mustahab. وكذلك ما دل على حسنه العقول الصحيحة. Demikian pula kebaikan itu ditunjukkan oleh akal-akal yang benar. والثاني النهي عن المنكر. Perkara yang kedua itu melarang dari kemungkaran. لا يمكن أن تنهى عن شيء إلا إذا سبق أن علمت أنه منكر ينهى الله عنه ورسوله. Tidak mungkin kamu melarang sesuatu kecuali kamu telah mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa illa fatanha wa tamna'u shay'an wa huwa min dinillah. Jika tidak, maka bisa jadi kamu telah melarang sesuatu padahal sesuatu itu termasuk dari agama Allah. Fatakunu qad sadatta an sabilillah fi dhalik. Maka niscaya seperti ini kamu telah mencegah manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa waqa'ta fi amrin 'azimin. Dan kamu terjatuh pada sebuah perkara yang besar. Wa huwa an-nahy 'amma amara Allah bihi wa rasuluhu. Yaitu kamu telah melarang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa an-nahy 'amma kana 'alaihi as-sahabah. Dan kamu telah melarang dari sesuatu yang para sahabat berada di atasnya. Wa hadha mukhalafatun wa mushaqqa lillah wa rasulihi. Dan ini merupakan perselisihan dan penyimpangan dari Allah dan Rasul-Nya. Faqad qala ta'ala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasul-Nya setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami palingkan dia ke mana dia inginkan dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Li tahqiq hadhihi al-khairiyyah la budda min al-'ilm as-sahih. Maka untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan ini harus dengan ilmu yang sahih yang benar. Fi sahihain 'an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim dari Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, Allah akan memberikan pemahaman kepada dia tentang agama ini. Wa fi sahih al-Bukhari an Uthman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa ta'ammalu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلم القرآن. Perhatikanlah bagaimana Rasul mengatakan ta'allam al-Quran, mempelajari al-Quran. وليس فقط الحفظ لحروفه. Bukan semata menghafal lafaz-lafaz dan hurufnya. إنما الحفظ بعض هذا التعلم وطريق من طرقه. Menghafal itu adalah satu bentuk dari bentuk belajar. ولكن يتعلم ما في القرآن من العقائد. Namun yang dimaukan adalah dia mempelajari akidah-akidah yang ada di dalam Al-Quran. والأحكام. Dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. ويعرف معنى أخبار القرآن الكريم. Dan dia memahami makna berita-berita yang ada dalam Al-Quran Al-Kerim. وماذا في القصص في القرآن من العبرة. Dan pelajaran-pelajaran yang Allah titipkan dalam kisah-kisah. Allah qad qassa alaina min akhbaril anbiya'i wal umamil madhiyah. Allah telah menceritakan kepada kita kisah-kisah umat-umat terdahulu dan para nabi-nabi terdahulu. Laysat litasliya aw li ma'rifatil akhbar faqat. Bukan tujuannya sekedar sebagai sebuah bentuk hiburan atau sekedar mengetahui. Wa innama lina'khudha minha al-'ibar. Namun kisah tersebut agar kita bisa mengambil ibrah pelajaran darinya. فَنَنْظُرْ كَيْفَ نَجَوْ فَنَسْلُكْ طَرِيقَ النَّجَاهِ. Maka kita mengetahui bagaimana orang-orang terdahulu mereka selamat, maka kita meniti jalan keselamatan. وَنَنْظُرْ كَيْفَ هَلَكَ مَنْ هَلَكْ فَنَتَجَنَّبْ أَسْبَابَ الْهَلَكِ. Dan kita mengetahui orang-orang yang mereka hancur, bagaimana mereka hancur binasa, maka kita menjauhkan diri dari perkara-perkara tersebut. وننظر طريق من كان يعرف الحق ثم انحرف عنه فنحذر ذلك. Dan kita mengetahui orang, kisah orang telah mengetahui kebenaran kemudian dia menyimpang darinya, maka kita berhati-hati dari perkara tersebut. كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. sebagaimana Allah berfirman, sungguh pada kisah-kisah mereka umat-umat terdahulu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai hati. Al-adhan? Baqiyah? Masya Allah, Masya Allah. Khadrah. Khadrah. Ahmi syiat. طيب هذا الأمر رقم كم؟ الأمر الأول العلم والاعتصام بالكتاب والسنة طريق له. الأمر الثاني العلم سبب الخيرية. طيب الأمر الثالث perkara yang ketiga لا بل أكثر الثاني. أن العلم سبب للنجاة من الخسران. Bahwasanya ilmu merupakan sebab keselamatan dari kerugian. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wal 'ashr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal 'ashr, demi masa. Hadha qasamun min Allah. Ini merupakan sumpah dari Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala yuqsimu min khalqihi bima yasha. Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan makhluknya seperti yang Allah inginkan. Liyadul ala azamatihi ta'ala fi dhalik fi khalqi dhalika al-muqsam bih. Untuk menunjukkan kebesaran Allah azza wa jalla pada makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Wa bayani manzilatih. Dan untuk menunjukkan kedudukan. Wa liyadulla aydan ala ahammiyati al-muqsami alayh. Dan untuk menunjukkan besarnya atau mulianya perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan setelah sumpah. وَتَسْمَعُونَ وَتَحْفَظُونَ كَثِيرًا مِنْ سُوَرِ جُزْءِ عَمَّ. Dan kalian banyak menghafal surat-surat dari juz' amma. وَالضُّحَى. Seperti الضُّحَى. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. تِينِ وَالزَّيْتُونِ. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. وَسُورَةُ الشَّمْسِ أَطْوَلُ قَسَمٍ فِي الْقُرْآنِ. Dan surat Asy-Syams merupakan surat yang paling banyak paling panjang sumpahnya di dalam Al-Qur'an. Wa fi hadhihi as-surah qala ta'ala wal 'ashr. Dan dalam surat ini Allah mengatakan demi masa. Kama aqsama aidan wal fajri wa layalin 'ashr. Sebagaimana Allah juga bersumpah demi fajar dan 10 malam wa layalil 'ashr. Al 'ashr huna qila fihi al murad thalathat umur. Masa di sini al-asr itu ditafsirkan ada tiga perkara. Al-awwal annahu al-zamanu kullu al-asr yani ad-dahr wal-waqt al-umr. Yang pertama al-asr di sini maksudnya keseluruhan masa, keseluruhan waktu. Wath-thani annahu al-asr al-ma'ruf waqt min ba'd as-salati ila al-ghurub ma bayna adh-dhuhri wal-maghrib. Maka yang kedua yaitu makna waktu asr sampai terbenamnya matahari. والثالث عصر الصحابة. Mana yang ketiga masa di sini adalah masanya para sahabat. لأن عصرهم أشرف العصور. Karena masanya para sahabat merupakan masa yang paling mulia. كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Kemudian generasi setelah mereka dan generasi setelah mereka. وهذه المعاني الثلاثة لا تعارض بينها ولا اختلاف. Tiga makna tadi tentang masa tidak ada pertentangan di dalamnya, tidak perselisihan. فكلها صحيح إن شاء الله. Dan semua makna tersebut benar إن شاء الله. ما هو الأمر الذي أقسم الله عليه؟ Apa perkara yang Allah Subhanahu wa Taala bersumpah karenanya? اسمع وخف واسع في النجاة. اسمع وخف واسع في نجاتك. Dengarlah dan takutlah dan berusahalah untuk menyelamatkan dirimu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia mereka berada di dalam kerugian. Umumun muakkad. Adalah perkara umum secara keseluruhan dan ditegaskan. Inna harfu tawkid. Inna kata inna adalah kata untuk menegaskan. Al-insan, al-alif wal-lam yadul ala al-umum. Al-alif wal-lam dalam kata al-insan itu menunjukkan keumuman. Lafi khusr, dukhulul lam ala al-jar wal-majrur. Lafi, masuknya lam pada jar wal-majrur, huruf jar. وكذلك التنكير في قوله خسر. Demikian pula menyebutkan nakirah pada ucapannya khusr. Hada amrun yukhiful insan. Ayat ini, penegasan keumuman ini membuat manusia itu seharusnya mereka takut. Karena alladhi yukhbiru bi khusaratihi al-khusran al-azim huwa rabbuh. Karena yang memberitakan, mengabarkan kepada kita tentang kerugian manusia adalah Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin Allah min rahmatihi bina ja'ala lana farajan wa najatan min hadha al-khusran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keutamaannya, Allah memberikan kepada kita jalan keluar dari kerugian tersebut. Wa hadha min rahmatihi ta'ala bi 'ibadihi. Ini termasuk bentuk kasih sayang Allah dengan kepada hamba-hambanya. Fataha li'ibadihi bab ar-raja'. Allah membuka untuk kita pintu-pintu pengharapan. Wa sabil an-najat min al-khusran. Dan jalan-jalan keselamatan dari kerugian. Fastathna min dhalika ha ashab hadhihi as-sifat al-arba'. Maka Allah memperkecualikan dari perkara, dari kerugian tadi, orang-orang yang mempunyai empat sifat. Alladzina amanu. Yang pertama, orang yang beriman. Wal iman kama fi ayatil khairiyah yahtaju aydan ila al-ilm. Dan al-iman itu menunjukkan, membutuhkan ilmu. Hatta ta'rifa ma yajibu alayka an tu'mina bihi. Membutuhkan ilmu yang dengannya kamu mengetahui mana perkara yang kamu wajib beriman dengannya. Min al-aqaidi wal aqwal wal a'mal. Berupa akidah-akidah, ucapan-ucapan dan juga amalan-amalan. Wa akhartu al-kalam 'alayhi min ayati al-khairiyyah fi ali Imran ila hadhihi as-surah. Alladhi kuntum khayra umma ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Fa ana akhartu al-kalam 'an al-iman billah ila huna. Maka kata Syekh, saya mengakhirkan permasalahan al-imanu billah yang ada pada ayat dalam surat Al-Imran pada waktu ini. Fal-imanu billahi yahtaju ila ilmin sahih. Beriman kepada Allah itu butuh kepada ilmu yang benar. Kam min al-asyai fi kathirin min al-muslimin ya'taqidunaha wa yu'minuna biha. Berapa banyak perkara-perkara yang mana manusia kaum muslimin mereka meyakininya, sawa'an mimma yata'allaq bi asma'i rabbihim jalla wa ala wa sifatih. Apakah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat mereka, sifat Allah, atau ma yata'allaq bi sifatil anbiya'i wa huquqihim wa manzilatihim, atau yang terkait dengan apa dikedudukan para nabi, hak-hak mereka dan sifat-sifat mereka. أو ما يتعلق بكلام الله وكتابه القرآن الكريم وكتبه المنزلة. أو perkara yang terkait dengan kalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an atau kitab-kitab yang diturunkan dari Allah. إلى غير ذلك مما أوجب الله على عباده الإيمان به. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang Allah mewajibkan untuk beriman dengannya. وأنه الإيمان بما جاءت به الأخبار عن اليوم الآخر والبرزخ وغير ذلك. Dan diantaranya beriman, termasuk dengannya beriman dengan berita-berita tentang barza alam kubur, berita-berita tentang hari akhir dan seterusnya. Fayujad fil muslimin man ya'taqidu wa yu'minu bi asya' tukhalifu al-kitab wa sunnah. Maka didapati dari kalangan kaum muslimin perkara-perkara yang mereka meyakininya, padahal perkara tersebut menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ya'taqid bi khurafat wa abatil tukhalifu al-kitab wa sunnah wa lam ta'ti bil kitab wa sunnah. Dan mereka meyakini perkara-perkara khurafat yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Wa a'zamu sababin lidzalika wallahu a'lam huwa 'adamu al-'ilm as-sahih. Dan perkara terbesar yang menyebabkan mereka meyakini perkara-perkara tersebut adalah mereka tidak mempunyai ilmu yang sahih. As-sifatu tsaniyah wa 'amilu shalihat. Sifat yang kedua dalam surat Al-Asr yaitu beramal dengan amal saleh. Wal 'amalu shalih huwa min al-iman al-wajib 'alaihi. Beramal saleh itu juga termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan العمل الصالح إذا كان واجبا فهو من الإيمان الواجب. برعمل عملا صالح إذا كان واجبا فهو من الإيمان الواجب. Jika termasuk perkara wajib maka dia termasuk dari keimanan dalam perkara-perkara yang wajib. وإذا كان العمل الصالح مستحبا من النوافل فهو من الإيمان المستحب. Jika amalan itu adalah amal-amal nawafil, amal-amal sunnah, maka dia termasuk dari beriman dengan amal-amal yang sunnah. والله هنا عطفه على الإيمان تنبيها لشأن الأعمال الصالحة. Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat ini mengatafkan kepada iman untuk menjelaskan bahwasanya perkara itu mulia. سؤال: كيف ستعرف أن هذا عمل صالح شرعه الله؟ Pertanyaannya, bagaimana kamu mengetahui perkara ini adalah amal saleh yang disyariatkan oleh Allah? Al-jawab bil ilmi as-sahih. Jawabannya adalah dengan ilmu yang sahih. Wa huwa ma kana fil Qur'an was sunnah wa alayhi as-sahab. Yaitu apa yang ada dalam Al-Qur'an, sunnah dan berdasarkan pemahaman para sahabat. Antum tarawna wa tushahidun. Kamu melihat, kalian melihat dan mempersaksikan. Wa tasma'un. Kalian juga mendengar. كثيرا من المسلمين والمسلمات هدانا الله وإياهم. Kebanyakan kaum muslimin dan muslimat semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. يقومون بأعمال كثيرة. Mereka melakukan banyak amalan-amalan. من أنواع العبادات والأذكار والأقوال. Dari berbagai macam perkara-perkara ibadah, pendapat-pendapat. سواء منها في اليوم والليلة. Apakah perkara yang itu masuk dalam amalan siang dan malam? أو ما يفعلونه في الأسبوع مرة كليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ Atau yang mereka melakukan sekali dalam seminggu seperti malam Jumat? أو ما يفعلونه في الشهر أو في السنة؟ Atau yang mereka lakukan di setiap bulan atau setiap tahun? يتقربون إلى الله بتلك الأقوال والأعمال. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan tersebut dan ucapan-ucapan tersebut. Yabkun wa yakhsha'un. Mereka menangis dan mereka melakukan kekhusyuan. Wa yunfiqun al-amwal al-kathira jiddan fi tilka al-a'mal. Dan mereka mengeluarkan harta-harta yang banyak pada amalan-amalan tersebut. Wa huwa min al-bid'ati wa al-dalala wa laysa min al-amali as-salih. Padahal amalan-amalan tersebut merupakan perkara bid'ah, bukan termasuk amal-amal saleh. لم يحصل عندهم تمييز وفرقان بين العمل الصالح وغيره. Mereka tidak mempunyai ilmu dan tidak mampu membedakan mana amal yang saleh dan mana yang bukan amal saleh. ومن أعظم أسباب ذلك تركهم العلم الصحيح وما كان عليه الصحابة. Perkara terbesar yang menyebabkan hal itu terjadi adalah mereka meninggalkan untuk mempelajari ilmu yang sahih. والتعصب والتقليد عليه الآباء والمذاهب والبلدان. Dan juga disebabkan karena mereka fanatisme terhadap madhab, fanatisme terhadap negeri, dan juga fanatisme terhadap pendapat-pendapat. فإذا جاءه من ينصحه بالعلم النافع والعمل الصالح. Maka jika datang seseorang memberikan nasihat kepada mereka dengan ilmu yang benar dan amal yang saleh. أبى أن يقبل وقال نغير على ما نحن عليه. Maka dia enggan untuk menerimanya dan dia tidak mau merubahnya. Dia mengatakan kami tetap seperti apa yang kami melakukannya. لا تأتينا بشيء جديد. Jangan kamu mendatangkan sesuatu yang baru untuk kami. لكن ما أنت عليه هداك الله عمل فاسد مبتدع ليس عملا صالحا. Padahal apa yang anda berada di atas itu adalah amal yang rusak bukan amal yang saleh. والحجة بيننا العلم الصحيح. Dan hujjah hakim di antara kami dan anda adalah. ثم قال في الصفة الثالثة وتواصوا بالحق. Keputusan adalah ilmu yang sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengatakan وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الثالثة وتواصوا بالحق الرابعة وتواصوا بالصبر. Yang ketiga wasiatkan dengan kebenaran dan yang keempat wasiatkan dengan الصبر. ما جاء الأذان؟ ما شاء الله. جاء الأذان. جاء الأذان. لا نسمع الأذان ثم نتابع إن شاء الله. كده أذان دلوقتي أنت كده لنجد. طيب نسمع الأذان ونتابع الأذان مؤذن ثم نتابع إن شاء الله. اشرب زنجبيل مع عسل. كذلك الصفة الثالثة وتواصوا بالحق. Demikian pula sifat yang ketiga yaitu saling mewasiatkan dengan kebenaran. لا يمكن أن توصي غيرك بالحق إلا بعد علمك أنه حق. Tidak mungkin kamu mewasiatkan seseorang dengan kebenaran kecuali setelah kamu mengetahui itu adalah kebenaran. فلا توصيه بشيء قبل أن تعرف دليله من الكتاب والسنة. Maka jangan kamu mewasiatkan seseorang dengan sesuatu kecuali setelah kamu mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. فقد يكون ما توصيه به وتدعوه إليه من الباطل لا من الحق. Bisa jadi yang kamu wasiatkan dan kamu suruh dia untuknya adalah bukan perkara yang hak, bahkan itu kebatilan. وأنت لا تعلم. Dalam keadaan kamu tidak mengetahuinya. فتبوء بإثمه وإثمك. Maka kamu akan kembali dengan membawa dosanya dan dosamu. في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dalam صحيح مسلم dari أبو هريرة dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. لا ينقص من أجورهم شيئا. Maka tidak akan mengurangi dari pahala orang-orang yang mengikutinya sedikitpun. ومن دعا إلى ضلالة. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan. كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه أي من الإثم إلى يوم القيامة. Maka atasnya dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. فلا بد أن تحذر على نفسك. Maka kamu harus berhati-hati atas dirimu sendiri. وألا تتعجل. Dan janganlah kamu tergesa-gesa. وألا يحملك الناس والخلافات على الاستعجال. Dan janganlah kamu diseret dengan perselisihan-perselisihan manusia sehingga membuat kamu tergesa-gesa. فتدعو بقولك أو فعلك. Maka kamu mengajak dengan ucapanmu dan dengan perbuatanmu. في المسجد أو في مواقع الإنترنت. Di masjid atau di website-website. أو وسائل التواصل كالواتساب وغيره. Atau pada media-media sosial seperti WhatsApp dan selainnya. تدعو وتنشر شيئا لم تتبصر فيه أنه هدى. Kamu menyebarkan sesuatu pada media-media tersebut, hal yang kamu tidak mengetahui bahwasanya itu adalah petunjuk. بحجتين ودليل. Dengan hujjah dan dalil. فيكون عليك إثم كل من تبعك على ذلك. Maka kamu akan memukul dosa orang-orang yang mereka mengikutimu pada perkara tersebut. فالأمر خطير. Maka perkara sangat berbahaya. أعداء الأنبياء كانوا يتواصلون ولكن بالثبات على الباطل. Dahulu musuh-musuh para nabi mereka saling mengingatkan, mewasiatkan, tetapi mereka mewasiatkan untuk kokoh di atas kebatilan. Allah Ta'ala أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka saling mewasiatkan dengannya? Wa kana ahlul batil yusi ba'dhum ba'dhan bis-sabr was-sabat 'ala batilih. Dan dahulu orang-orang di atas kebatilan mereka saling menasihati untuk tetap kokoh di atas kebatilan mereka. Kama qala ta'ala animshu wasbiru 'ala alihatikum. Sebagaimana Allah berfirman tentang mereka, hendaknya kalian terus berjalan dan bersabarlah untuk beribadah kepada sesembahan-sesembahan kalian. فَيَتَوَاصَوْنَ بِالصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ عَلَىٰ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ. Maka mereka saling wasiatkan untuk bersabar dan kokoh untuk beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. حَتَّى يَمُوتُوا أَوْ يُقْتَلُوا عَلَىٰ الْكُفْرِ. Sampai mereka meninggal atau terbunuh di atas kekafiran. وَهَكَذَا مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ. Demikian pula orang menyerupai mereka dari perkara ahli al-ahwa dan bidah. Al-mukhalifin li sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ashabih. Yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fayusi ba'dhum ba'dhan bis-sabat was-sabr 'ala bid'ihim. Mereka saling wasiatkan untuk bersabar dan kokoh di atas kebid'ahan mereka. ولهذا يستمرون عليها ويتوارثونها مئات السنين. Oleh karena itu mereka terus menerus di atas kebid'ahan tersebut dan saling mewarisi generasi kepada generasi selama ratusan tahun. فيموتون على البدع والضلالات. Sampai mereka meninggal di atas kebid'ahan dan kesesatan. وربما قتلوا على أيدي ولاة أمر المسلمين عن بدعهم. Dan sebagian mereka terkadang dibunuh oleh sebagian penguasa kaum muslimin dikarenakan bid'ah-bid'ah tersebut. Kama yahsulu fi qatli ulati amri muslimin lil khawarij. Sebagaimana sebagian penguasa kaum muslimin mereka memerangi dan membunuh sekte khawarij. Fa awwalu firqa kharajat fi hadhihi al-umma al-khawarij. Maka sekte pertama yang keluar menyimpang dari umat ini adalah sekte khawarij. Kaffaru as-sahabah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Wa waliy amrihim Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan mengkafirkan penguasa yang sah yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wastahallu dima' al-muslimin. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Aitib al-abna huna yatqarabun. Taqarabu ta'alu al-abna. Tadkhulu fi as-shufuf. Jangan bersandar, masih orang tua. Kalau yang sudah tua tidak apa-apa. Tasaddidu ila. وصبروا على باطلهم حتى قتلهم الصحابة. Dan mereka bersabar di atas kebatilan mereka sampai mereka dibunuh oleh para sahabat. فمجرد ثباتك على الشيء لا يدل على أنه حق. Maka semata-mata kamu kokoh di atas sesuatu tidak menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang benar. فأهل الباطل يثبتون على باطلهم حتى يموتوا. عليه. Maka ahlul batil mereka bersabar di atas kebatilan mereka sampai mereka meninggal di atasnya. Idan fala budda min ilmin tufarriqu bihi bain al-haq wal-huda wa bain al-batil wal-dhalal. Maka jika begitu wajib harus ada ilmu yang dengan membedakan mana yang benar mana yang batil. Agar kamu ketika mewasiatkan seseorang dengan sesuatu, kamu tidak mewasiatkan menasihati dia kecuali dengan sesuatu yang hak dan petunjuk. Al-amru ar-rabi'a was-sifah ar-rabi'a lin-najati min al-khusran. Sifat yang keempat untuk selamat dari kerugian, at-tawasi bis-sabr, yaitu saling menasihati dengan sabar. والصبر ثلاثة أنواع. صبر itu ada tiga macam. كل نوع يحتاج إلى العلم. Satu dari tiga perkara ini butuh kepada ilmu. سأذكرها بتفصيل مختصر. يعني ها أجمع بين التفصيل والاختصار. Saya kata saya akan menyebutkan dengan rinci, tapi juga dengan ringkas, secara ringkas, rinci dan ringkas. الصبر الأول. Sabar yang pertama. الصبر على طاعة الله تعالى. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. ويدخل فيه الصبر على التمسك بالسنة. Termasuk di dalamnya adalah berpegang sabar untuk berpegang dengan as-sunnah. والصبر على الطاعات الواجبة عليه. Bersabar untuk mentaati Allah pada perkara-perkara wajib. هذا الصبر يحتاج إلى علم. Kesabaran ini butuh kepada ilmu. والعلم هنا نوعان. Ilmu dalam perkara ini ada dua bentuk. العلم الأول أن تعلم أن هذا أمرك الله به وجوبا أو استحبابا. Yang pertama, kamu mengetahui mengenal ini adalah perkara yang Allah perintahkan, imma wajib wa imma mustahab. وهذا العلم يرفع الجهل الذي هو علم العلم بالكلية. Ilmu ini menghilangkan darimu kebodohan. وهناك علم آخر. Dan di sana ada ilmu lain yang kedua. وَأَنْ تَعْلَمَ مَا فِي هَذِهِ الطَّاعَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِدِينِكَ وَدُنِيَاكَ. Yaitu kamu mengetahui dalam ketaatan ini ada perkara yang bermanfaat bagimu dalam perkara agama dan dunia. وَأَنَّ اللَّهَ فَرَضَهَا عَلَيْكَ أَوْ شَرَعَهَا لَكْ لِحِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ. Dan kamu mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan amal tersebut atasmu karena ada hikmah, hikmah yang mulia. فَإِذَا عَلِمْتَ ثَوَابَ التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ. Jika kamu mengetahui pahala berpegang dengan as-sunnah. وَاجْتِنَابِ الْبِدْعَةِ. Dan menjauh dari bid'ah. وَمَا لَكَ مِنَ الْمَنَافِعِ فِي دِينِكَ وَدُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ. Dan kamu juga mengetahui manfaat dalam perkara tersebut pada perkara dunia dan akhiratmu. وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ بَقِيَّةِ الْوَاجِبَاتِ. Dan kiaskanlah dari sini semua perkara-perkara yang wajib. زادك هذا العلم ثباتا وتمسكا بالطاعة والسنة. Maka pengetahuan tadi, pengetahuan bermanfaat tadi, perkara yang bermanfaat dalam sebuah ketaatan akan menambahkan kamu kekokohan dalam dalam sunnah. وكل ما تجد من المشقة في سبيل التمسك بالطاعة والسنة يهون يتلاشى. Dan setiap kesulitan yang kamu dapati dalam berpegang dengan as-sunnah itu akan menjadi ringan dan akan hilang darimu. Wal makarih al-asya' allati takrahuha mimma yaqa'u 'alayk takhiffu 'alayka wa tastalidhuha khalas. Dan perkara-perkara yang tidak kamu sukai dalam ketaatan tersebut melakukan berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah itu akan menjadi ringan dan kamu akan menganggap sebuah itu adalah kelezatan. طاعة. كذلك ما تجده من الأذى من الناس على الطاعة وتمسكك بها تصبر عليه. Dan dengan itu pula ketika kamu mendapati gangguan dari manusia akan menjadi ringan bagimu dan kamu akan bersabar di atasnya. آذوك بأقوالهم أو أفعالهم. Apakah mereka mengganggumu dengan ucapan mereka atau perbuatan mereka? آذوك في بدنك أو في مصدر رزقك. Mereka mengganggumu pada badanmu ataukah sumber penghasilanmu. هذا لا يمنعك من الثبات على الطاعة وعلى السنة وعلى الخير. Ini tidak akan mencegah kamu dari berpegang dengan as-sunnah, ketaatan dan juga di atas kebaikan. لماذا؟ Kenapa? أولا لأنك علمت أنها طاعة. Karena kamu telah mengetahui bahwasanya itu adalah ketaatan. والثاني اللي يمخذل الأطفال والثاني لأنك علمت ما رتب الله عليها من المنافع في الدنيا والآخرة. Yang kedua karena kamu telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat-manfaat pada ketaatan, kebaikan berpegang pada sunnah, manfaat dunia dan akhirat. النوع الثاني من الصبر الصبر عن معصية الله ومعصية رسوله. Perkara yang kedua atau bentuk yang kedua dari kesabaran adalah bersabar dari bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. نفسك تدعوك إلى مخالفة أمر الله ورسوله الأمارة بالسوء. Ya, jiwamu yang mengajak kepada keburukan, mengajakmu untuk menyelisih Allah dan Rasulnya. صديق السوء يدعوك إلى البدعة وإلى المعصية. Temanmu yang buruk mengajak kamu pada perkara bid'ah dan maksiat. البيئة من مجتمع أو أسرة يسهل لك البدعة والمعصية. Lingkungan kamu dan komunitas masyarakatmu itu mengajak kamu dan memudahkan kamu kepada kebid'ahan dan kemaksiatan. ويحسنون لك القبائح. Dan mereka memperindah bagimu perkara-perkara yang buruk. فَأَنْتَ الصَّبْرَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Maka kamu butuh untuk bersabar dari bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. وَهَذَا الصَّبْرُ يَحْتَاجُ أَيْضًا إِلَى عِلْمَيْنِ. Dan kesabaran, bentuk kesabaran ini juga butuh kepada dua ilmu. الْعِلْمَ الْأَوَّلُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ هَذَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَعْصِيَةٌ. Pertama kamu mengetahui ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul dan ini adalah maksiat. Wal ilmu tsani. Dan ilmu yang kedua, an ta'lama ma yatarattab ala hadhihi al ma'siyah min al alam. Kamu mengetahui bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan tersebut akan melahirkan perkara yang menyakitkan. Wa ma yatarattab ala al bid'ah. Kamu bahwasanya perkara bid'ah akan menghancurkan kau, perkara agama, perkara dunia. Fil hadis lo bid'ah yang dzalat, wakul dzalat. Allah bersabda, "Kul bid'ah yang dzalat dan setiap kesesatan itu pasti di dalam neraka Allah Azza wa Jalla." Wafiy ahdi fi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang diusir, dilarang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqul ya rab ummati ummati. Maka Rasulullah berkata, ya Allah, inna ummatku, siapa diusir? Fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kepada kamu tahu bahwasanya orang-orang yang diusir ini adalah mereka yang telah melakukan kebid'ahan setelah kamu beriman. Dan dalam hadis ini pula ada permasalahan yang besar yang akan saya sebutkan. وهي أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أوحاه الله إليهم. Yaitu bahwasanya para nabi mereka tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beritakan sampaikan kepada mereka. وأشرف وأفضل الموتى هم الأنبياء. Dan sebaik-baik yang telah meninggal, semulia-mulia yang telah meninggal adalah para nabi. Waqad qala Allahu li nabiyyihi alaihi salatu wassalam wa afdhalul anbiya'i wal mursalin la tadri ma ahdathu ba'dak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata kepada nabi yang paling mulia itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat berupa perkara baru setelah kamu meninggal. Fa kaifa yad'i unasun للموتى من الصالحين والعباد أنهم يعلمون حاجات الناس والغيب وما ونحو ذلك. Maka bagaimana ada orang-orang yang mengklaim bahwasanya orang-orang yang telah meninggal itu mereka mengetahui kebutuhan-kebutuhan manusia. إذا علمت أن المعصية يترتب عليها الذل والعذاب. Jika kamu mengetahui bahwasanya maksiat itu akan melahirkan kesulitan, kehinaan dan azab, wa zulmatun fil qalb, dan kegelapan dalam hati, wa nafratun min salihil khalq, dan akan menjauhkan kita dari orang-orang yang saleh, wasababun lil'uqubat al-badaniyah wad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah, dan merupakan sebab diberikan hukuman pada badan, pada dunia dan juga pada akhirah. Hadha ilmun akhar, ini merupakan ilmu yang lain. Wa anna irtikabaka al-ma'siyah min ithar ad-dunya 'ala al-ukhra, anna irtikabaka aw ya'ni 'amaluka lil-ma'siyah دليل على ضعف علمك بأثرها وما فوتت عليك من المصالح. Dan ketika kamu melakukan sebuah maksiat, itu menunjukkan bahwasanya kamu tidak mengetahui perkara-perkara yang akan melahirkan, perkara yang membahayakanmu, menyusahkanmu dan menyulitkanmu. وهذا معنى قول بعض السلف من الصحابة كابن مسعود وغيره كل من عصى الله فهو جاهل. Dan ini merupakan makna dari ucapan para salaf seperti Ibnu Mas'ud dan selainnya, yang mana mereka mengatakan semua yang memaksiati Allah itu merupakan orang yang bodoh. ليس المقصود أنه لا يعرف الحكم أصلا. Bukan maksudnya dia tidak mengetahui hukum. فالذي لا يعرف أن الله حرم هذا أو أوجب هذا فهذا لا يسمى عاصية حتى يعلم. Kalau orang yang melakukan sebuah kemaksiatan dia tidak tahu itu adalah maksiat, maka ini tidak dianggap sebagai maksiat pada hakikat. كما تقدم ونقلته في بعض المحاضرات لإخوانكم عن الإمام الشافعي وغيره. Sebagaimana telah saya sebutkan pada sebagian muhadarah-muhadarah di saudara-saudara kan, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. يقول في كتاب الرسالة ونحوه أيضا في كتاب جماع العلم. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Ar-Risalah atau juga kitab Jima'ul Ilm, anna man yaf'al ma naha Allah wa rasuluhu anhu la yusamma 'asiya illa ba'da an ya'lam, bahwasanya orang yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan telah bermaksiat kecuali dia telah mengetahui perkara tersebut. Innama al-murad huna biqaulihim kull man 'asa Allah fa huwa jahil, al-ma'na ats-tsani, yang dimaukan makna dari ucapan para sahabat, para salaf, orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang bodoh, itu makna yang kedua. فهذا يدل على جهله بأثر المعصية, yaitu menunjukkan bahwasanya dia tidak mengetahui akibat dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. وما فاته من الخير في قلبه وبدنه وماله, dan dia tidak mengetahui kemaksiatan itu akan menyebabkan dia kehilangan perkara-perkara yang baik pada harta, hati dan juga badannya. Dikarenakan dia melakukan kemaksiatan tersebut. Dan ini merupakan bentuk kebodohan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah telah menyebutkan dalam kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim, bahwasanya kebodohan itu ada dua bentuk. الأول عدم العلم بالشيء. Yang pertama adalah tidak mengetahui hukum sesuatu. والثاني عدم العمل به وإن كان يعلم. Yang kedua dia tidak beramal dengan sesuatu tersebut walaupun dia mengetahui hukumnya. وهذا معنى قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. Dan ini merupakan makna dari firman Allah Azza wa Jalla, hanyalah taubat itu untuk Allah, Allah berikan bagi orang-orang yang mereka melakukan keburukan karena mereka tidak mengetahuinya. Fal muradu bi hadhihi al jahalah huwa laysa adam ma'rifatihim bil hukm. Yang dimaksud dengan kemudian dalam ayat ini bukan ketidaktahuan dia tentang hukum sesuatu. Wa innama huwa ma taqaddam min an naw' ats-tsani. Yang dimaksud adalah apa yang telah berlalu dari bentuk yang kedua. An naw' ats-tsalits min as-sabr. Perkara yang ketiga dari bentuk yang ketiga dari bentuk kesabaran, الذي هو من أسباب النجاة من الخسارة, yang itu merupakan satu bentuk keselamatan dari kerugian. الصبر على أقدار الله المؤلمة, yaitu bersabar terhadap ketetapan-ketetapan Allah yang menyakitkan kita. وهذه أيضا تحتاج إلى نوعين من العلم, dan kesabaran ini juga butuh kepada dua bentuk ilmu. العلم الأول أن تعلم أن كل شيء بقضاء وقدر. Yang pertama kamu mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu sesuai dengan ketetapan dan keputusan Allah. وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan untukmu tidak akan mungkin meleset. وَمَا أَخْطَأَتْ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Dan sesuatu yang tidak Allah tetapkan atasmu maka tidak akan menimpamu. وَكَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَصِيَّتِهِ لِعَبَّاسِ. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam wasiatnya kepada Ibnu Abbas, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ. Maka ketahuilah bahwasanya seandainya semua umat ini mereka berkumpul untuk memberikan manfaat untukmu, لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Mereka tidak mungkin bisa memberikan manfaat untukmu kecuali dengan apa, sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan untukmu. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ. Jika mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Maka mereka tidak mungkin memudaratkanmu kecuali dengan perkara yang telah Allah tulis atasmu. إِذَنْ جُمْلَةُ هَذَا. Maka jumlah secara global dari perkara ini, ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki itu maka tidak akan terjadi. Wa la tabhath fi qadarillah an lima wa kaif. Dan jangan kamu mencari pada takdir-takdir Allah dengan ucapan kenapa dan bagaimana. Al-ilmu tsani alladhi yu'inuka 'ala as-sabr 'ala al-maqdur 'ala al-aqdar. Ilmu yang kedua yang membantu untuk bersabar akan ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jalla, an ta'lama ma yatarattab 'ala hadha al-muqaddar min al-athar al-hamidah. Kamu mengetahui bahwasanya apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atasmu itu akan melahirkan perkara-perkara yang baik untukmu. Fal muslimun al-muwaffaqun. Maka kalangan kaum muslimin yang diberikan taufik, ya'taqidun anna Allah la yuqaddiru shay'an illa li hikmah. Mereka mengetahui bahwasanya Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali ada hikmah di belakangnya. Alimuha aw jahiluha. Mereka mengetahuinya atau mereka tidak mengetahui hikmah tersebut. Kama ya'taqidun annahu ta'ala la yashra'u hukman illa li hikmah. Sebagaimana mereka juga meyakini mengetahui bahwasanya Allah tidak mensyariatkan sebuah hukum kecuali di belakangnya ada hikmah. Alimuha aw jahiluha. Mereka mengetahui hikmah tersebut atau tidak mengetahui. Fa idza alimta dzalika sabarta 'ala al-aqdar al-mu'lima. Jika kamu mengetahui meyakini perkara tersebut, yakni maksudnya ada hikmah pada ketetapan Allah, kamu akan bersabar akan ketetapan-ketetapan Allah azza wa jalla. Fiha takfirun li sayyi'at. Pada ketetapan tersebut ada penghapusan dosa-dosa. فيها تمييز للمحق من المبطل والصادق من الكاذب. Dengan takdir-takdir Allah, Allah bedakan mana yang hak, mana yang batil, orang yang jujur dan orang yang tidak jujur. والأقدار مؤلمة نوعان. Dan ketetapan-ketetapan yang menyakitkan manusia itu ada dua. ما لا تقول للإنسان فيها. Yaitu yang pertama yang manusia tidak ada urusan di dalamnya. Kal maradhi wal mauti wal gharati wal hadmi wa ghairi dhalik. Seperti sakit, seperti mati, meninggal, seperti tenggelam, seperti kebakaran. Wal kawarith al amma min fayadan wa ghairi dhalik. Dan bencana-bencana yang umum seperti topan dan tsunami dan seterusnya. والنوع الثاني من الأقدار المؤلمة ما للإنسان تدخل فيه. Bentuk yang kedua dari perkara ketetapan takdir yang menyakitkan manusia adalah perkara yang manusia mempunyai urusan di dalamnya. كالذي يؤذيك بقوله أو بفعله. Seperti seseorang yang dia mengganggumu, menyakitimu dengan perbuatan atau ucapannya. ويتسلط عليك بالكلام الظالم. Atau dia mencelamu dengan ucapan-ucapan yang zalim. أو يعتدي على بعض حقك. Atau dia melampaui batas mendzalimi pada sebagian hakmu. فهذه الصبر عليها يحتاج الى علم عظيم. Maka bersabar atas gangguan takdir-takdir tersebut, وهو ان تعلم ما في الصبر من الثواب والمنازل العاليه. Maka bersabar dengan atas gangguan-gangguan tadi itu mengharuskan kamu untuk mengetahui pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. وماذا في العفو والصفح من ثواب الله وراحة النفس. Dan bahwasanya memberikan maaf dan bersabar terhadap gangguan-gangguan tadi ada manfaat-manfaat dan juga pahala. أما إذا طلبت نفسك الانتقام من كل أحد آذاك أدب jika jiwamu itu menuntut kamu untuk membalas dendam dari setiap orang yang telah mengganggumu, faqad haramta nafsaka ajra as-sabr, maka kamu telah mencegah dirimu dari pahala kesabaran, pahala bersabar. Wa haramta nafsaka thawab as-safh wal 'afw, dan kamu telah mencegah dirimu dari mendapatkan pahala memberikan maaf kepada manusia. Wa at'abta qalbaka wa badanak, dan kamu meletihkan badanmu dan hatimu. Wa rubbama zitta fasirta zaliman ba'da an kunta mazluma, dan bisa jadi ketika kamu membalas dendam kamu lampau batas sehingga kamu yang tadinya mazlum menjadi seorang yang zalim. Fal ghalibu ala man yantaqim annahu la yaktafi bima biqadri akhdhi haqqihi, maka kebanyakan manusia yang membalas dendam itu dia tidak berhenti cuma mengambil haknya. Faqad dzakara syaikhul Islam Ibnu Taimiyah nasihan lana wa muallima, dan Ibnu Taimiyah telah menyebutkan menasihatkan kita dan mengajarkan kita. Fi risalatihi qa'idatun fi as-sabr, pada tulisan beliau yaitu kaidah tentang kesabaran. 20 amran tu'inuka 'ala tahqiq as-sabr 'ala al-aqdar allati lil-insan fiha tadakhkhul, yaitu 20 perkara yang membantu kamu untuk mewujudkan kesabaran pada takdir-takdir yang mana manusia itu mempunyai urusan di dalamnya, maksudnya manusia mampu mengganggu kita padanya. Fara'ayna mimma taqaddam, maka kita melihat pada apa yang telah kita sebutkan. Dan ajatana bal ilal ilm sahih, kebutuhan kita bahkan kebutuhan yang darurat terhadap al-ilmu. Hatta تصف بالخيريه كما ينبغي, sehingga kita bisa mensifati diri kita dengan kebaikan sebagaimana mestinya. وحتى ننجو من الخساره, dan agar kita selamat dari kerugian في الدنيا والبرزخ والاخره, di dunia, di kuburan dan di akhirat. وحتى نتمسك بالحق ونثبت عليه, sehingga kita juga bisa berpegang dengan kebenaran dan kokoh di atasnya. وحتى نجتمع ونتعاون عليه, dan agar kita bisa bersatu dan berkumpul di atas kebenaran tersebut. Kullu hadha yahtaj ila al-'ilm as-sahih, semua itu membutuhkan ilmu yang sahih. Qad yas'aluni al-ana sa'ilun fi khitam hadha al-majlis, bisa jadi ada seseorang yang bertanya kepada aku setelah pada penutup pembahasan ini. Qul innana sami'na fil madin, bahwasanya kami telah mendengar pada waktu-waktu yang lalu. Wa nara fil mu'asirin, dan kami mendengar pada orang-orang sekarang. Man talab al-ilma wa akthara min talabih, orang yang telah menuntut ilmu dan telah memperbanyak menuntut ilmu. Fazaga 'an as-sunnah ila al-bid'ah, kemudian dia menyimpang dari sunnah kepada bid'ah. Aw intakasa wa lam yathbut 'an al-haq, atau dia jatuh terjungkal dan tidak kokoh di atas kebenaran. Aw kana iftaraqu wa ikhtalafu wa kulluhum yatlubun al-'ilm, atau mereka berpecah belah padahal dahulu mereka semuanya penuntut ilmu. فَكَيْفَ يَحْصُلُ ذَلِكَ فَكَيْفَ حَصَلَ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ, maka bagaimana hal itu bisa terjadi? هَذَا الْجَوَابِ يَحْتَاجُ إِلَى مَجْلِسَيْنِ كَهَذَا الْمَجْلِسِ, maka jawaban terhadap pertanyaan ini dia butuh dua pertemuan yang panjangnya sama dengan ini. وَمُتَرْجِمَيْنِ كَهَذَا الْمُتَرْجِمِ, dan dua orang penterjemah seperti yang itu. وَلَكِنْ سَأُشِيرُ إِلَى الْأَسْبَابِ اِخْتِصَارًا, agar tetapi saya akan menyebutkan sebab-sebab kejadian itu secara ringkas. السبب الأول, sebab yang pertama, يعني مما سبب هذا الخلل, yang menyebabkan kerusakan tadi pada mereka menuntut ilmu. لماذا يطلبون العلم ويختلفون, kenapa mereka menuntut ilmu kemudian mereka berselisih. يطلبون العلم ويبتدعون, mereka menuntut ilmu kemudian mereka menjadi ahlul bidah. يطلبون العلم وينتكسون عن الطاعة والخير, mereka menuntut ilmu kemudian mereka menjadi orang-orang yang bermaksiat. هل الخلل فيما يطلبون أو فيهم هم الطالبون؟ Apakah kerusakan itu pada ilmu ataukah pada mereka sendiri? سألخص بسرعة. Saya akan ringkas dengan cepat. الأول, أنت مصدق يعني لا اختصر بإذن الله. أنت اكتبوا فقط وبعدين اشرحوها مستقبلا. قل اكتبوا فقط. كذا شيء تلسى يا قليل. الأول فساد النية. والخلل في الإخلاص. Yang pertama adalah rusaknya niatan. الثاني. Yang kedua sebab yang kedua. الخطأ في تحديد العلم ما هو. Kesalahan dia menentukan ilmu itu apa sebenarnya. وكيف يؤخذ. Dan bagaimana ilmu itu diambil. وما مصدره. Dan dari mana sumber ilmu. فأكثر فرق الأمة ضلت في مفهوم في معنى العلم. Kebanyakan dari sekte-sekte dalam umat ini mereka tersesat dalam memahami apa itu ilmu. سواء في العقائد أو الفقه والعبادات والمعاملات. Apakah itu pada akidah, pada fikih, pada ibadah, pada muamalat. وقامت فرق كثيرة بهذا. Dan banyak sekte dalam perkara seperti ini. ومما تقدم معنا نعرف ما هو العلم الذي يجمع. مما تقدم معنا نعرف ما هو العلم الصحيح الذي يجمع. Maka yang telah kita sebutkan sebelumnya itu kita akan mengetahui bahwasanya mana ilmu yang menyatukan manusia. Khulasatu bi ibara wadihah. Secara ringkas dengan ungkapan yang sangat jelas. Ma jaa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'an ashhabihi. Ilmu yang bermanfaat adalah yang datang dari Rasul dan para sahabatnya. Wa ma jaa ba'dahum mimma lam yadul 'alaihi manhajul kitab was sunnah wa ma kana 'alaihi ashhabah falaysa bi'ilm. Apapun ada pun yang datang setelah mereka yang tidak ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah dan para sahabat, maka itu bukan ilmu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalu an-nasu bi khair ma akhadhu al-'ilma 'an ashabi Muhammad. Kata Abdullah bin Mas'ud, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza akhadhuhu 'an ghairihim halaku. Jika mereka mengambil ilmu dari selain para sahabat, maka mereka akan binasa. وكذلك الخطأ في طريقة أخذه. Demikian pula kesalahan dalam cara mengambil ilmu. كأخذه عن أهل الأهواء والبدع. Seperti mengambil ilmu dari أهل الأهواء dan juga orang-orang بدع. وأخذه عن من عرف فجوره وانحراف عن الدين. Atau dia mengambil ilmu dari orang yang dikenal kefajirannya atau penyimpangannya dari dalam agama. Tiga, sebab الثالث اختصار. Sebab yang ketiga. أنهم طلبوا العلم ولكن وقع بينهم البغي. Mereka menuntut ilmu tapi mereka saling berbuat zalim. وأنواع الأمراض من الحسد والظلم والكذب وغير ذلك. Dan mereka ditimpa dengan penyakit-penyakit seperti hasad, kezaliman dan seterusnya. الرابع اتباع الأهواء. Yang keempat, sebab yang keempat adalah mengikuti hawa nafsu. فالهوى شأنه خطير. Hawa nafsu itu perkara yang berbahaya. Qala Allah Azza wa Jal fi surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah berfirman, dan barang siapa yang dia takut berdiri di hadapan Allah, maksudnya di pengadilan yaumul qiyamah, dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsunya, maka bagi dia surga. Wa fi hadits Abdullah bin Amr bin al-'As wa qad hassanahu 'adadun min ahli al-'ilm. Dan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash yang telah dihasankan oleh sebagian para ulama, Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bih. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian yang keimanan yang sempurna sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima. Sebab yang kelima. إثار الدنيا ومتاعها ولذاتها. Yaitu mereka lebih mendahulukan dunia kelezatannya dan juga perhiasan-perhiasannya. وحرصه على الحصول على متاع الدنيا. Dan semangatnya dia untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. فينحرف عن مقتضى العلم الصحيح. Maka dia akan menyimpang dari konsekuensi ilmu yang sahih. ستة كأنم عدم الصبر tidak adanya sabar أو ضعفه atau kelemahan لا يصبر على الفقر yaitu dia tidak bersabar di atas kefakiran لا يصبر على ظلم من ظلمه tidak bersabar atas kezaliman orang yang menzaliminya فيعتدي ويبغي maka dia membalas dan dia melampaui batas pula لا يصبر على شهوات الدنيا وملذاتها dia tidak bersabar terhadap syahwat dunia dan kelezatan-kelezatan dunia. لا يصبر على تحصيل العلم ومشقته وحفظه والعمل به. Dia tidak bersabar dalam menuntut ilmu, menghasilkan ilmu dan beramal dengan ilmu. لا يصبر على أذى الخلق في سبيل دعوتهم وتعليمهم وهدايتهم. Dia tidak bersabar atas gangguan manusia dalam dia berdakwah atau mengajarkan ilmu kepada manusia. ماذا قال لقمان لابنه في وصاياه؟ Apa yang Luqman Al-Hakim sebutkan kepada anaknya dalam wasiatnya? وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Kata Luqman, perintahkanlah dengan ma'ruf, laranglah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. وَهَلْ خَرَجَ مَنْ خَرَجَ عَلَى الْحُكَّامِ وَلَاةِ الْأُمُورِ إِلَّا لِعَدَمِ صَبْرِهِمْ عَلَى رَوْلِهِمْ وَظُلْمِهِمْ. Bukanlah orang memberontak dari orang-orang memberontak terhadap penguasa itu karena disebabkan mereka tidak bersabar atas kedzaliman penguasa-penguasa mereka. فَبَعْضُ النَّاسِ عَدَمُ صَبْرِهِ رُبَّمَا وَقَعَهُ فِي الشِّرْكِ وَدُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ لَا يَصْبِرْ عَلَى الْمَرَضِ. Sebagian orang telah dia tidak bersabar terhadap sebuah penyakit menyebabkan dia terjatuh dalam kesyirikan. وَرُبَّمَا أَوْقَعَهُ فِي الْبِدْعَةِ كَالْخُرُوجِ وَغَيْرِهِ. Dan bisa menyebabkan dia keluar melakukan kebidaan seperti pemberontakan dan ربما اوقعه في المعصيه atau menyebabkan dia terjatuh dalam kemaksiatan وربما جعله يترك هذا الخير وهو العلم والتعلم. Dan bisa jadi menyebabkan dia meninggalkan kebaikan ini yaitu menuntut ilmu سيرجع اشد جهلا من العام. Maka dia kembali menjadi lebih bodoh daripada orang yang awam. ولذلك تكرر كما سيأتي غدا إن شاء الله في الأحاديث الأمر بالصبر على الأئمة والحكام. تكرر في الأحاديث كما سيأتي. Dan telah berulang dalam hadis-hadis yang insya Allah akan datang tentang hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya bersabar terhadap kezaliman penguasa. فهذه سبعة أو ستة أمور. Maka ini enam perkara. لعلها تجيب عن بعض هذه الأسئلة أو هذا السؤال المهم. Maka enam perkara ini bisa menjadi jawaban terhadap pertanyaan yang penting tadi. وقبل هذا dan sebelum itu إيمانا بقدر الله beriman dengan takdir-takdir Allah Azza wa Jal اسمع واحفظ قوله صلى الله عليه وسلم. Dengarlah dan hafallah firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. لما سأله بعض نسائه لكثرة دعائه. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian istri-istri beliau tatkala beliau memperbanyak berdoa. أو بعض الصحابة atau sebagian sahabat yang bertanya. قال يا رسول الله ما أكثر ما تدعو تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يوم أنا بلغت ثانية يا رسول الله kenapa kamu sering berdoa wahai zat yang membolak balikan hati kokohkanlah hatiku di atas agama. قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Maka Rasulullah menjawab sesungguhnya hati-hati ini di antara dua jemari Allah Azza wa Jalla Allah bolak balikan sebagaimana yang Allah inginkan. كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia kokohkanlah hati kami atas ketaatanmu. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Wahai yang memalingkan hati-hati manusia palingkanlah hati kami kepada ketaatan untukmu. اللهم إني أسألك لخاصة نفسي ولإخواني وأخواتي الحاضرين والحاضرات. يا الله سمعت untuk diriku pribadi dan kepada saudara-saudaraku yang hadir dan juga akhwat yang hadir. والمستمعين والمستمعات. Dan laki-laki yang mendengar streaming atau wanita-wanita yang mendengar. أن تغفر ذنوبنا أجمعين. يا الله ampunilah dosa kami semuanya. وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. Dan berikanlah kepada kami rizki ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. ونسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. Dan kami meminta kepada kepadamu ya Allah al-afu, maaf dan juga al-afiyah dalam perkara agama dan juga perkara dunia. ونسألك اللهم لنا ولهم الثبات على دينك. Kami meminta kepadamu ya Allah untuk kami dan mereka kekokohan di atas agamamu. Allahumma jannibna turuq al-halak wal-zayl wal-dhalal. Ya Allah jauhkan kami dari jalan-jalan kehancuran dan juga kesesatan. Faqad qala nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kama fi sahihain min hadis Abi Hurairah, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa mukhalafatuhum li anbiya'ihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rasulullah bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat terdahulu mereka hancur adalah banyaknya mereka bertanya dan mereka menyelisihi para nabi mereka. Fahfad fa'ajil. Min jami'i asbabil halak. Ya Allah, lindungilah kami dari yang menyebabkan kami hancur. Khassiha wa ammiha. Yang khusus ataupun yang umum. Zahiraha wa batiniha. Yang zahir ataupun yang batin. Innaka sami'un mujibud du'awat. Kamu maha mendengar dan mengabulkan doa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala abdi wa rasulih Muhammad. Jazakallah khairan ya Syekh Arifin. Syukran ma'adu. Segala puji bagi Allah. Sampai di sini. Sallallahu ala nabi. Muhammad sallallahu alaihi.